Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, memasuki hadis yang ketiga. Beliau sebutkan An Abdullah bin Umar ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Islam ini didirikan di atas lima perkara, lima pondasi pokok, yaitu syahadat la ilaha illallah, Muhammad hamba dan utusannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis diriwayatkan Bukhari juga Muslim dalam sahih keduanya. Adapun perawi hadis, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau adalah Abu Abdurrahman Al-Adawi, anak khalifah kedua Umar bin Khattab. Hijrah bersama ayahnya ke Madinah diajak oleh Umar bin Khattab. Di perang Uhud ditolak oleh Rasulullah SAW, ini tidak boleh ikut perang karena masih dianggap kecil, terlalu muda usia beliau saat Uhud. Namun setelah itu peperangan-peperangan yang lain beliau ikut, perang Khandaq, Bayatul Ridwan, dan yang lain-lainnya. Banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, begitu pula dari ayahnya Umar, Abu Bakar, Bilal, dan beberapa sahabat yang lain. Anak-anak beliau juga banyak meriwayatkan dari beliau, terutama Salim, Hamzah, Abdullah, Ubaidullah, Bilal, Zaid, Amr, dan yang lain-lainnya. Dikenal sebagai imam dalam Islam ini, wasi'ul ilm, sangat luas ilmunya, matinuddin, dan kuat agamanya, wafirus salah, serta sangat soleh kesolehannya. Dan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW katakan tentang beliau di Bukhari Muslim juga, dari hadith Hafsah, Inna Abdullah Rajulun Saleh. Abdullah, ini Abdullah bin Umar, adalah seseorang yang saleh. Dipuji oleh para sahabat, dikenal kesolehannya, kata Abdullah bin Mas'ud, Inna min amlaki syababi Quraisy li nafsih anid dunya Abdullah bin Umar. Pemuda Quraisy yang paling bisa menahan diri dari harta atau dari dunia adalah Abdullah bin Umar. Kata Jabir, Ma minna ahad illa malat bihid dunia, wa mala biha illa Ibn Umar. Setiap kita pastilah dunia yang menggoda dia atau dia tergoda oleh dunia sehingga terbawa oleh dunia, kata Jabir, kecuali Abdullah bin Umar. Hingga kata Sa'id bin Musayyib, Imam Tabi'in, Mata wa ma fil ardi ahad ahabbu ilayya an alqallah bimithli amalihi minhu. Ketika Abdullah bin Umar meninggal, sungguh kata Ibn Musayyib, di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang aku senang untuk menghadap Allah seperti amalan beliau, amalan Abdullah bin Umar. Artinya, Sa'id bin Musayyib berharap kalau saja beliau juga meninggal menghadap Allah, punya amalan seperti amalan Abdullah bin Umar bin Khattab, karena kesolehan dan ketakwaannya. Beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. Sebagian seperti Al-Waqidi dan Khalifah Ibn Khayyab menyebutkan meninggal tahun 74 Hijriah. Itu sekilas tentang Abdullah bin Umar Ibn Khattab rawi hadis. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa Islam tegak didirikan di atas lima perkara ini. Maka lima perkara ini yang Rasulullah sebutkan seperti tiang penyangga bangunan, sebagai pondasi yang menopang dan menahan bangunan yang berada di atasnya. Dan tersebutkan di riwayat Marwazi, lafadznya, Bunyal Islam ala khamsi da'aim. Islam didirikan di atas lima tiang, lima penyangga. Berarti sengaja dipermisalkan demikian, bangunan tidak akan kokoh, tidak akan kuat berdiri tanpa tiangnya, tanpa pondasinya. Begitulah berarti ajaran-ajaran Islam yang lain tidak akan bisa berguna, tidak akan bermanfaat tanpa lima pondasi penting ini. Di dalam hadis yang pertama Rasulullah sebutkan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam lafat-lafat lain tersebutkan, bunyal Islam ala khams, imanun billahi wa rasulih. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Di lafaz Muslim juga tersebutkan, kunyal Islam ala khamsin, ala an yuwahadallah. Yang pertama, agar Allah ditauhidkan. Di Muslim juga, ala an yu'badallah wa yukfara bima duna, agar hanya Allah yang disembah, diibadai, dituhankan, serta diingkari segala ketuhanan ibadah kepada selain Allah. Yang pertama, pondasi Islam. Maka dari sini kita tahu bahwa iman kepada Allah dan Rasulnya termasuk di dalam Islam. Karena Rasulullah katakan Islam didirikan di atas lima perkara. Iman kepada Allah dan Rasulnya masuk di dalamnya. Dan ini memperjelas bahwa Islam lebih luas pengertiannya. Islam lebih luas daripada iman, atau seperti yang telah lalu menunjukkan bahwa setiap mukmin muslim, karena Islam lebih luas. Dan ini tentunya menunjukkan pentingnya arti tauhid di dalam Islam, karena dia dakwah yang segalanya dan yang pertama dimulai oleh setiap rasul dan nabi yang Allah utus. U'budullah ma'alakum min ilahin ghairuh. Masing-masing nabi berkata kepada kaumnya, beribadah kalian kepada Allah, kenapa kalian sembah selain Allah? Diingkari oleh para nabi itu. Dari Nabi Rasul Nuh yang pertama hingga Rasul-Rasul berikutnya selalu mendakwakan tauhid ini, iman kepada Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus, kata Allah, di setiap umat seorang rasul mengajak kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah, tinggalkan segala yang disembah selain Allah. Tauhid, dan itu serupa dengan makna muslim tadi. Di riwayat Muslim, an yu'badallah wa yukfara bima dunahu, agar Allah semata yang disembah, dituhankan, serta diingkari segalalah yang disembah selain Allah. Maka di situ ada nafi, ada isbat. Penafian, pengingkaran segala sesembahan, segala ibadah kepada selain Allah. Dan penetapan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada ibadah melainkan hanya untuk Allah satu-satunya. Dan seperti yang antum tahu pula, itu yang dipentingkan Rasulullah SAW, sehingga itu yang menjadi pembuka dakwah beliau, itu yang beliau ajarkan kepada sahabatnya. Beliau utus Mu'ad ke Yaman, falyakun awwal ma tad'uhum ilaih syahadatu ala ilaih. Yang pertama kamu dakwakan wahai Mu'ad kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Dipentingkan karena dengannya orang pasti masuk jannah. Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Seperti yang Rasulullah sebutkan, syirik lawan dari tauhid ini membuat orang kekal di dalam neraka dan azab. Waliyadu billah, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Yang musyrik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya, neraka tempat kembalinya. Tidak akan diampuni oleh Allah dosa syirik ini. Maka orang yang bijak, santun, pastilah mendahulukan yang paling penting. Skala prioritas yang paling diperlukan oleh manusia, maka dia kewajiban pertama atas setiap mukallaf. Ma'rifatullah, mengenal Allah, tauhidullah dalam rububiyahnya, asma wa sifat, terlebih dalam uluhiyahnya. Diesakan, tidak disekutukan dengan yang lain. Wa anna Muhammadan Rasulullah, ini tajrid mutaba'ah li Rasulillah, bahwa kita ibadah kepada Allah dengan ajaran Rasulnya. Kita memohon agar mendapat taufik, terbimbing dengan tuntunan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Karena hanya dengan itu ibadah benar, seperti yang telah lalu dalam hadis Syaddad Ibn Aus, wa husna ibadatik. Maka memohon ya Allah kepadamu ibadah yang benar, ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim itu pondasi tiang pertama, paling vital, paling penting segala-galanya. Iman kepada Allah dan Rasul. Wa iqamis salah. Pondasi yang kedua, menegakkan sholat. Ini pun tersebutkan dalam banyak hadis lain riwayat. Bahkan hadis-hadis lain jelas menunjukkan kepada kita kufurnya orang yang meninggalkan sholat ini, keluar sudah dari Islamnya, keluar dari Islamnya ketika dia dengan sengaja meninggalkan sholat. Di Sahih Muslim Rasulullah katakan, baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Antara seseorang dengan kemusyrikan atau kekufuran adalah sholatnya. Dia sholat maka dia terselamatkan dari kekufuran, kemusyrikan. Dia meninggalkan sholat ini berarti terjatuh dalam kekufuran. Di riwayat Marwazi dari hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah katakan, la tatruqis salah muta'ammidan, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Jangan sampai kamu sengaja keluar atau meninggalkan sholat. Dengan sengaja jangan sampai kamu tinggalkan sholat. Karena yang meninggalkan dengan sengaja tanpa udzur sholat, maka dia telah keluar dari agama ini. Ini tidak lagi menjadi muslim karenanya. Begitulah posisi sholat sebagai fustat, tiang. Jadi Mu'ad, Rasulullah katakan, Ra'sul amril Islam wa amuduhus sholat. Perkara ini adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Bangunan tidak mungkin berdiri tegak tanpa tiangnya, penyangga yang menahan, yang menopang tulang-tulangnya, tiangnya. Tanpa itu akan jatuh, ambruk, nggak kuat. Nah, sholat posisinya seperti itu. Maka agama tidak akan kokoh, tidak akan kuat, tidak menjadi benar kalau orangnya tidak sholat. Walhiyadzubillah. Makanya kata Umar, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian sudah dari keislamannya orang yang meninggalkan salat. Enggak ada bagian, dia enggak punya hak sudah dalam Islam. Enggak lagi dihormati layaknya muslim, dicintai. Karena dia telah kufur dengan meninggalkan sholatnya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, juga Ali bin Abi Thalib, man tarakaha faqad kafar. Sengaja dia tinggalkan sholat, maka dengan itu dia telah kufur kepada Allah. Kata Abdullah bin Syaqiq, tabi'in, kana ashabu Rasulillah la yarawna minal amal syai'an tarkuhu kufrun ghairus salat. Kata Abdullah bin Syaqiq, para sahabat sepakat, para sahabat Rasul, mereka katakan tidak ada amalan di Islam ini yang kalau ditinggalkan orangnya kufur kecuali sholat. Artinya yang lain gak sampai mengeluarkan orang dari Islamnya, gak sampai menyebabkan orang teranggap kafir karena meninggalkan amalan ini kecuali sholatnya. Menunjukkan begitu pentingnya dan besar arti sholat di dalam Islam. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, tarkus shalah kufrun la yukhtalaf fihi. Sengaja meninggalkan sholat kufur, dan itu tidak diperselisihkan lagi. Demikian madhab mayoritas dan banyak ulama. Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rohuya, bahkan Ishaq menukilkan adanya ijma' a'immah terkait hal ini. Tapi seperti yang Muhammad Marwazi sebutkan, qaulu jumhur ahli hadith, ini pendapat mayoritas ulama hadith dalam hal ini. Sekelompok bagian dari ulama punya madhab lain, mereka katakan yang meninggalkan lima rukun ini dengan sengaja maka dia teranggap kufur. Sengaja dia tinggalkan rukun-rukun Islam yang lima ini, maka dengan itu dia kafir. Dia tinggalkan syahadat, tauhid, jelas dia tinggalkan sholat, dia gak mau bayar zakat padahal mampu, ada nisabnya, atau gak mau haji, atau gak mau puasa. Sengaja tanpa udzur dia tinggalkan, maka kufur dengan itu. Ini disebutkan pendapat Sa'id bin Jubair dari Tabi'in, Nafi', Maula Ibnu Umar, Hakam, dan riwayat dari salah satu riwayat Imam Ahmad. Ini menjelaskan kepada kita pentingnya dan kuatnya arti lima perkara ini dalam Islam. Ada asar dari beberapa imam tabi'in, antara lain apa yang disebutkan dari Imam Qutaibah ibn Sa'id dari Hammad bin Zaid mauquf kepadanya, hanya sampai kepada beliau pernyataan beliau semakna bahwa yang meninggalkan dengan sengaja kufur, bahkan lima rukun semua itu jika sengaja ditinggalkan. Kata Ibnu Mas'ud, tarikuz zakah laisa bi muslim, orang gak mau bayar zakat maka dia bukan muslim. Begitu pula Umar menetapkan jizya bagi yang tidak mau haji. Kata Umar, haula laisu bi muslimin, bukan orang muslim. Diambil jizya, upeti, pajak, semacam itu dari dia, sekian nilainya, dan teranggap bukan muslim, kata Umar, sementara dia mampu dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya padahal itu haji Islam baginya. Riwayat lain dari Imam Ahmad, beliau katakan kalau itu puasa dan zakat ditinggalkan dengan sengaja, ini yang kufur. Tapi yang lain tidak sampai tingkat kufur. Haji, atau begitu pula puasa, ditinggalkan tidak sampai mengeluarkan orang dari keislamannya. Namun sholat dan zakat, kata Imam Ahmad, bisa mengeluarkan orang dari keislamannya. Karena Allah mensyaratkan dalam Quran, fa in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka betul-betul taubat, mau negakkan sholat, mau menunaikan zakatnya, maka jangan diganggu, jangan ditolimi. Maknanya boleh gangguan itu kalau belum sempurna. Mereka hanya taubat tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat. Atau sudah taubat sholat tapi gak mau zakat, atau zakat tapi tidak mau sholat. Syarat mulia tidak boleh diganggu, tidak boleh disentuh kalau dia zakat dan mau sholat. Menunjukkan memang kufur orang yang meninggalkannya. Ini terkait hukum yang fuqaha sebutkan bagi yang meninggalkannya. Salah satu dalil kuat yang dipegangi Imam Ahmad tadi, Ishaq bin Rohuya, kafirnya orang yang meninggalkan sholat, adalah kisah Iblis. Bagaimana ketika dia gak mau sujud, nolak untuk sujud kepada Adam, maka kufur dia karenanya, dimurkai oleh Allah, diusir, dikeluarkan dari jannah padahal sujud kepada Adam. Maka yang menolak dan tidak mau sujud kepada Allah lebih besar, karena Allah Maha Suci dan Maha Besar, jauh lebih mulia. Nggak mau sujud kepada Adam saja bisa seperti itu Iblis, apalagi kalau orang justru tidak mau sujud kepada Rabbul Alamin. Selain daripada itu, lima perkara ini sebagiannya terkait dengan yang lain, berhubungan satu dengan yang lain. Artinya yang satu tidak akan diterima, tidak teranggap, kalau yang lain juga tidak diamalkan. Sehingga ada hubungan. Di Musnad Imam Ahmad disebutkan dari hadis Ziyad bin Nu'aim al-Hadrami, Rasulullah katakan, arba'un faradahunallah fil Islam. Empat perkara yang Allah wajibkan dalam Islam ini. Faman ata bi thalas lam yughnini, lam yughnina anhu syai'a hatta ya'ti bihinna jami'a. Tiga dia kerjakan tidak akan mencukupi dia, sampai yang keempat pun dia amalkan. Lalu dikatakan oleh Rasul, as-salah wa-zakah wa-sawm Ramadan wa-hajjul bait. Empat itu, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Riwayat mursal tentunya, namun juga diriwayatkan dari jalan yang lain, Umarah Ibnu Hazm dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad. Nah, hadis atau asar ini menjadi pegangan bagi ulama seperti tadi, ikatannya kuat. Orang misalnya sholat, haji, dan mau puasa tapi dia gak mau zakat, maka gak akan diterima semuanya, sia-sia. Atau dia sholat, dia puasa, dia zakat tapi gak mau haji, agar punya kemampuan sama, terkena ancaman besar seperti yang tersebutkan dalam riwayat ini. Kata Ibnu Mas'ud memperjelas makna ini, man lam yuzakki fala salatalah, yang gak bayar zakat maka gak ada sholat baginya. Ada kaitan, ada hubungan. Kamu gak mau bayar zakat berarti sholatmu pun gak ada artinya, sia-sia. Walaupun tentunya sebagian dari ulama memahami bukan begitu, tapi yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud Allah tidak akan ridho padanya, artinya kamu tidak akan dipuji oleh Allah di depan para malaikatnya, tidak akan dibanggakan oleh Allah karena kamu telah meninggalkan zakat. Sholatmu, tidak ada sholat bagimu, yang dimaukan yang bermaksud bukan sholat yang diridhoi oleh Allah, bukan sholat yang buat orangnya dimuliakan oleh Allah, dipuji-puji dengan malaikatnya, tidak demikian. Tapi sebatas sah sholatnya, sah, dan tidak perlu dia mengulanginya. Nah, harus sebagian memahami begitu arti yang dikehendaki oleh Ibnu Mas'ud. Yang jelas, lima rukun ini jika diamalkan dengan baik, diterima, diridhoi oleh Allah. Namun jika sebagian yang dia lakukan, sebagian tidak, kesempurnaan itu tentu tidak akan dia dapati. Di situ kita bisa memahami menjalankan suatu maksiat, melakukan suatu yang haram, mengurangi iman. Air penuh itu kelihatan. Air kandung. Dan bisa menjadi penghalang untuk diterimanya amal ketaatan yang lain. Dan itu mensyukmil maksiyah. Na'udzubillah dari sialnya kemaksiatan. Terkadang ketaatan pun tidak akan diterima sebagai hukuman dan balasan bagi orangnya karena melakukan pelanggaran dan dosa-dosa tersebut. Terbukti misalnya Rasulullah katakan, man syaribal khamr, la lam yakbalillahu lahu shalah arba'ina yauma. Minum-minuman keras tidak akan Allah terima darinya sholat selama 40 hari. Yang dilakukan adalah pelanggaran dan maksiat besar, mabuk-mabukan dan minum-minuman keras. Man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu shalah baik yauma. Yang mendatangi tukang tenun, tukang ramal, dan dia mempercayainya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Walhasil semua ini bukti pengaruh kemaksiatan sial besar. Karenanya amal ibadah orang pun jadi tidak diterima, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin mukaddimah terkait syarah hadits Abdullah bin Umar. Insyaallah kelanjutannya akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Naam. Saud. Iya, Ustaz. Naam. Ada nih. Cuba tanya, ada siapa-siapa okey ke semua? Ana ada soalan. Taufik ada soalan, Ustaz. Naam. Afwan, Ustaz. Tadi ana enggak berapa dengar hadis yang riwayat Ahmad yang Ustaz katakan mursal tadi. Dan juga penjelasan Ibnu Mas'ud tentang ana enggak berapa dengar Ibnu Mas'ud katakan orang yang tidak solat tidak perlu zakatnya. Nah, kata Ibnu Mas'ud, yang tidak mau bayar zakat tidak ada sholat baginya, yani nggak ada gunanya dia sholat, gitu. Menunjukkan bahwa satu rukun dengan rukun-rukun yang lain dalam Islam berhubungan. Makanya Ibnu Mas'ud katakan, kamu nggak zakat maka sholatmu pun tidak berguna. Cuman apa yang dimaksud tidak berguna tadi, ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian memahami begitu, tidak ada sholat. Sebagian memahami tidak diridhoi oleh Allah, tidak dipuji di hadapan para malaikatnya. Ya. Padahal semestinya sholat membuat dia diridhoi Allah, membuat dia dipuji di hadapan malaikatnya. Gitu. Nah, tapi itu yang terhalang kan dia nggak mau zakat. Nah, yang hadis tadi itu, yang hadis riwayat Ahmad, empat perkara yang Allah wajibkan dalam agama ini. Dalam apa? Ada satu hadis tadi Ustaz sebutkan. Nah, itu riwayat Imam Ahmad. Nah, ana gak berapa dengar tu penuh hadis. Arba'un faradahunnallah fil Islam. Empat perkara yang Allah wajibkan, Allah fardukan di dalam Islam. Faman ata bithalas lam yughnina anhu syai'an hatta ya'tiya bihinna jami'an. Yang melakukan tiga dari empat itu enggak mencukupi dia, sampai keempat-empatnya harus dia kerjakan. As-salah, sholat, az-zakah, zakat, shaum Ramadan, dan hajjul bait. Tapi riwayatnya mursal. Dan kita tahu mursal termasuk bentuk hadis dhaif. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu. jadi tak ada soalan lagi. Jadi dah tak ada soalan lagi Ustaz. Nah, insyaAllah kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. InsyaAllah Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waffaqakumullah. Thank you.